إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Lafzatul Kabid ila Nasihatil Walad yang disusun oleh Ibnu Jauzi rahimahullah sebagai nasihat untuk putranya. Kita masuk ke pasal yang berikutnya. Faslun. Al-khifdu ra'su malika. Hafalan itu merupakan modal pokokmu, modal dasarmu. Maka di sini pada pasal ini beliau menghasung putranya untuk semangat dalam menghafal ilmu. Yang tentunya paling utama dari ilmu adalah Al-Quran, kemudian hadis, kemudian cabang-cabang ilmu yang diajarkan oleh para ulama. Banyak sekali faedah dari hafalan yang dimiliki oleh seseorang, sehingga dikatakan sebagai ra'sumal, modal utama. Ketika seseorang menghafal ilmu, apakah Al-Quran, demikian pula hadis, demikian pula cabang-cabang ilmu yang lainnya, itu akan menjadikan dia hafal, akan terus ada maklumat segala sesuatu yang dia pelajari. Ketika dia menjadi talibul ilm, terus tersimpan dalam hatinya. Yang kedua, dia ketika memiliki hafalan itu, dia akan mampu untuk menghadirkan, ya, ketika dalam menyampaikan ilmu, ketika ditanya, itu akan mudah untuk menghadirkan hafalannya itu, ya. Ditanya oleh seseorang, apa masalah ini? Jawabannya demikian dan demikian, dalilnya demikian dan demikian. Ini ketika seseorang menghafal ilmu. Dan akan semakin nampak pentingnya ilmu itu ketika hal-hal yang dia perlukan ketika menyampaikan ilmu, ketika menjawab pertanyaan, selain dari hafalan itu tidak ada. Seperti ketika dia kehilangan kitab, atau ketika pada malam hari lampunya mati, atau dia menjadi seorang yang buta. Maka ketika dia memiliki hafalan, maka itu ilmunya itu masih tersimpan, masih bisa dia keluarkan dengan mudah. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu, sehingga dikatakan al-khifdu ra'su malika. Hafalan itu merupakan modal utamamu. Banyak dalil yang menunjukkan dihasungnya kita untuk menghafal. Apakah yang dihafal itu Al-Quran, ya, atau hadis, atau cabang-cabang ilmu yang lainnya. Ma'ruf tentang masalah Al-Quran, yuqalu li sahibil Quran ikra' wartaki, ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, dikatakan kepada seorang yang menghafal Al-Quran, bacalah dan teruslah naik. Waratil, bacalah dengan tartil, kama kunta turatilu fitunya, sebagaimana engkau baca dengan tartil hal itu di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukanmu di akhirah itu sesuai dengan akhir dari ayat yang kau baca. Dalam urusan hadis, Nabi alaihi salatu wasalam juga bersabda, "Nadzarallahu mar'an sami'a minna haditsan." Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan seseorang yang mendengarkan dari kami sebuah hadis. Fa hafidhahu, kemudian dia menghafalnya. Hatta yuballighahu ghairahu, sampai dia menyampaikan kepada yang lainnya. Farubah hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu. Kadang-kadang ada seorang yang membawa fikih ya berupa hafalan kepada orang yang lebih faham darinya. Warubah hamil fikhin laisa bifaqih. Kadang-kadang dia membawa fikih, membawa ilmu, namun dia tidak faham dengan apa yang dia bawa. Ketika dia sampaikan kepada yang lainnya, maka ilmu yang dia bawa itu menjadi lebih berfaedah. Ini tentang hadis. Demikian pula tentang cabang-cabang ilmu yang lainnya. Ya. Banyak para ulama menghasung untuk menghafalnya. Dinukilkan dari Abdul Razzaq As-San'ani, beliau mengatakan, kullu ilmin la yadkhulu ma'a sahibihil hammam fala ta'udduhu ilma. Ya. Setiap ilmu yang tidak bisa masuk bersama pemiliknya ke kamar mandi, jangan engkau anggap itu sebagai ilmu. Kullu ilmin la yadkhulu ma'a sahibihi al-hammam fala ta'udduhu ilma. Demikian pula dinukilkan dari Al-Asma'i, beliau mengatakan, kullu ilmin, mirip, la yadkhulu ma'il hammam falaysa bi'ilmin. Kullu ilmin, setiap ilmu, la yadkhulu ma'i, yang tidak bisa masuk bersamaku, al-hammam, ke kamar mandi, ya, falaysa bi'ilmin, maka itu bukan ilmu. Demikian pula dinukilkan dari Sufyan Ibnu Uyainah, beliau mengatakan, awalul ilmi al-istima'. Ilmu, ya, tingkatan yang pertama itu adalah al-istima', menyimak, mendengar, memperhatikan, ya, bukan hanya sekedar, beda dengan simak dengan istima', ya, kalau sami'a yasma' itu sekedar mendengar, tapi istima' itu menyimak, didengarkan dan dipahami dalam hatinya. Ilmu yang pertama tingkatannya adalah al-istima', menyimak. Summal faham, kemudian setelah itu dia memahami. Summal khifdu, kemudian yang ketiga adalah menghafal, ya. Summal amal, kemudian yang keempat adalah beramal dengan ilmu yang telah dia dengar, telah dia fahami, telah dia hafal. Summan nashr, kemudian setelah itu dia menyebarkannya. Ya, itu tingkatan-tingkatan ilmu. Demikian pula dinukilkan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, wal ilmu lahu mabda, ilmu itu dia memiliki permulaannya. Wa huwa quwwatul akli, yaitu kuatnya akal. Alladhi huwal fahmu wal khifdu. Apa itu kuatnya akal? Yaitu kemampuan untuk memahami segala sesuatu dari ilmu yang disampaikan kepadanya. Wal khifdu, dan menghafalnya. Wa tamamun wa huwa quwwatul mantuq alladhi huwal bayan wal ibarah. Penyempurnanya dari permulaan tadi, yaitu kuatnya akal berupa pemahaman dan hafalan, penyempurnanya adalah kuatnya mantu. Ya. Alladzi huwal bayan wal ibarah, yaitu bagus di dalam menjelaskan dan mengungkapkan ilmu yang telah dia fahami dan dia hafal. Ketika dia menyampaikan kepada yang lainnya, dia bagus di dalam menyampaikan, itu menjadi sempurna. Kemudian kata yang lainnya dalam bentuk syair, alaika bil khifdi dunal jam'i fi kutub, wajib bagimu untuk menghafal ya, tanpa mengumpulkan dalam kitab-kitab. Ya, ini yang dimaksudkan, jangan mencukupkan dengan menulis dalam kitab saja, namun wajib juga bagimu untuk menghafal. Fa inna lil kitab afatun tufarrikuha, karena kitab-kitab itu memiliki banyak penyakit yang bisa mencerai-beraikan ilmu. Ya. Al-ma'u yughriquha. Kalau kitab itu dimasukkan ke dalam air, ya tenggelam, habis. Tintanya itu mencair. Ya. Seperti dalam ya, kisah ditaklukannya kota Baghdad oleh pasukan Tartar, karena mereka tidak menghargai ilmu, kitab-kitab itu diletakkan di sungai, dijadikan sebagai jembatan, sehingga air sungainya itu penuh dengan warna biru. Ya. Dengan sebab itu hilang sekian cabang ilmu. Ya. Demikian pula, wanar tuharrikuha, api juga bisa merusak ilmu yang tersimpan di dalam kitab-kitab. Seperti siapa? Abdullah ibn Lahiyah. Ya, beliau dihukumi lemah ketika kapan? Terbakarnya kitab-kitabnya. Wal fa'r yukhriquha yukhriquha. Tikus juga bisa memakan kitab-kitab. Ya. Wal lisu yasriquha. Demikian pula pencuri itu bisa mencuri kitab-kitab itu. Banyak sekali yang menyebabkan ilmu itu hilang ketika hanya ditulis di dalam kitab. Maka butuh ada tenaga tambahan, yaitu dengan dihafal. Maka dalam pasal ini Ibnu Jauzi rahimahullah menghasung putranya untuk semangat di dalam menghafal. Kata beliau rahimahullah, waqad alimta ya bunayya anni qad sanaftu mi'ata kitabin, dan sungguh engkau telah mengetahui wahai putraku bahwasanya aku telah menulis 100 kitab. Ya. Di sini dikatakan jumlah 100 kitab itu mungkin saja pada saat beliau menulis risalah ini untuk putranya. Karena dinukilkan sebelumnya dari para ulama, dan antum yang punya kitab ini juga bisa lihat di catatan kaki. Ya. Bahwasanya karya beliau itu lebih dari 100 kitab. Ya. Seperti dinukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Bahwasanya yang ditulis oleh beliau aksar min alfi musannaf. Ya, lebih dari 1000 karya tulis. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, "Wa ma 'alimtu ahadan minal ulama sannafa ma sannafa hadzal rajul." Aku tidak mengetahui seorang pun dari kalangan para ulama yang menulis sebuah karya tulis dalam jumlah yang banyak seperti yang ditulis oleh orang ini, yaitu Ibnu Jauzi. Sehingga dikatakan 100 kitab ini mungkin dinisbahkan pada waktu beliau menulis risalah ini untuk putranya. Kata Ibnu Jauzi, faminha, dan di antara kitab yang beliau tulis At-Tafsirul Kabir. Berapa jilid? Ishruna mujalladan. Ya. Dalam masalah tafsir, beliau menulis sebanyak 20 jilid. Ya. Wat tarikh. Dalam tarikh, dalam urusan sejarah, ishruna mujalladan. Ya. Beliau tulis sebanyak 20 jilid. Wat tahdzibul musnad. Ya. Berapa jilid? isruna mujalladan, sebanyak 20 jilid. Wa baqil kutub baina kibarin wa sigharin, demikian pula yang tersisa dari kitab-kitab yang lainnya, ada yang besar, ada yang kecil. Yakunu khamsa mujalladat, ada yang 5 jilid. Wa mujalladaini, ada yang 2 jilid. Wa salasata arba wa salasah, ya, ada yang 3 jilid. Wa arba'ah, ada yang 4 jilid. Wa aqal wa aksar, ada yang lebih sedikit dari itu, ada yang lebih banyak dari itu jilidannya. Ya. Kafaituka bihadza tasanif an isti'aratil kutub wa jam'il himam fit ta'lif. Maka aku mencukupi engkau dengan karya-karya tulis itu dari meminjam kitab-kitab dan mengumpulkan semangat untuk menyusun kitab. Yakni dari cabang-cabang ilmu yang ada, banyak yang telah dirangkum oleh Ibnu Jauzi rahimahullah dalam karya-karya tulisnya. Maka ketika beliau menghasung putranya, ya sudah, tidak usah, ya, antum pinjam kitab kepada yang lainnya. Tidak usah antum sibuk merangkum, ya, itu sudah ada dalam kitab-kitab yang saya tulis, ya. Fa'alaika bil khifdi, maka kewajibanmu adalah menghafalnya. Ya, fa'alaika bil khifdi. Wa innamal khifdu ra'sul mal, maka sesungguhnya hafalan itu merupakan modal utamamu. Ya, merupakan modal utamamu. Ya. Wa tasarruf ribhun, kemudian setelah engkau memiliki modal dasar, maka engkau kelola modal dasar itu, itu akan membuahkan keuntungan. Jadi diibaratkan oleh beliau, ketika seseorang memiliki modal usaha, ya, ketika mau usaha, yang paling utama, ya tentunya modalnya dulu. Ya. Modalnya dulu. Kemudian setelah dia punya modal, ada modal dalam bentuk benda mati, ada modal dalam bentuk membuat barang yang akan dijual. Nah, kemudian ketika dikelola, baru menghasilkan keuntungan. Maka demikian pula hafalan. Ketika seseorang telah memiliki hafalan, maka itu merupakan modal utama. Kemudian dikelola. Bagaimana mengelolanya? Difahami. Kemudian maknanya, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, kemudian diamalkan, maka itu akan membuahkan hasil. Kemudian ketika dia sampaikan kepada yang lainnya, juga akan membuahkan hasil. Ketika dia ditanya, dia sampaikan berdasarkan hafalannya, itu juga merupakan hasil dari modal utama tadi. Kalau dia tidak punya modal utama, maka tidak akan memberikan hasil. Ya. Maka hafalan itu adalah ra'sul mal. Hafalan itu adalah modal utama. Wa tasarruf ribhun, ketika dikelola modal utama itu akan menjadi sebuah keuntungan. Wasduk fil halaini, dan jujurlah dalam dua keadaan. Fil tijai ilal haq subhanahu wa ta'ala, yang pertama jujur dalam memohon pertolongan kepada al-haq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wara'in hududahu, yang kedua jujur di dalam menjaga hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan sarana agar ilmu itu terjaga, yang intinya adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berusaha dalam menjaga ilmu dengan usaha untuk menghafal. Setelah dihafal, dia muzakarah. Dan itu merupakan pendukung yang paling utama ketika seseorang ingin ilmu itu terus ada. Ya, terus ada pada dirinya. Muzakarah adalah sesuatu yang sangat penting. Ya. Kata Ibnul Jauzi dalam Tariku At-Tariq fi Ihkamihi. Ya. Kata Ibnul Jauzi dalam bayanu tariqi ahkamil mafud, ya, penjelasan tentang metode di dalam memungkinkan sebuah hafalan, beliau mengatakan, at-tariqu fi ihkami kasratul i'adah. Ya, jalan untuk memungkinkan suatu hafalan adalah banyak menghafal, mengulang-ulang, ya, banyak mengulang-ulang hafalannya. Wan nas yatafawwatuna fi dzalik. Manusia itu macam-macam tingkatannya dalam masalah ini, kemampuan menghafal. Faminhum man yasbutu ma'ahu al-mahfud ma'akillati tikrar. Di antara mereka ada yang hafalannya itu sudah kuat meskipun murojaahnya sedikit. Wa minhum man la yahfadu illa ba'da tikraril katsir. Dan di antara mereka ada pula yang tidak bisa menghafal kecuali setelah diulang-ulang sekian kali. Ya. Ya, dia itu kita. Ya. Jarang ada yang seperti mereka orang terdahulu, ketika didengarkan langsung hafal. Ya. Yang sampingnya dua kali hafal, yang sampingnya tiga kali hafal. Itu ada orang terdahulu seperti itu. Lah kita, ya, banyakannya untuk menghafal satu baris dari ayat Al-Quran itu harus dibaca berulang-ulang 5 kali, 10 kali, bahkan 20 kali untuk bisa melekat di hafalan. Fayam bagi lil insan ayu aida ba'dal khifdi lias buta ma'ahul mahfud. Maka sepantasnya bagi seseorang untuk mengulang-ulang setelah dihafal agar hafalannya itu tetap kuat, ya, dalam hatinya. Demikian pula di antara yang diperingatkan oleh beliau, ya, beliau mengatakan yam bagilil akil ayyakuna jalla zamanuhu lil i'adah. Sepantasnya untuk seorang yang berakal untuk memberikan kesempatan yang luas, ya, yakni memberikan waktu yang banyak untuk mengulang-ulang pelajarannya, khususan as-sabi wasyabab, khususnya anak-anak kecil, demikian pula para pemuda. Fa innahu yastakirul mahfud indahuma istiqraran la yazul. Karena dengan mengulang-ulang pelajaran itu akan hafalannya itu akan tetap, ya, dengan sebab mengulang-ulang tadi akan terus menetap pada anak kecil, demikian pula para pemuda. Istiqraran la yazul, menetap dan tidak pernah hilang. Wa sayandamu man lam yakhfat nadmal kusai waqtal haja ila nadar wal fatwa. Dan akan menyesal seorang yang tidak menghafal pada akhirnya, pada saat itu dibutuhkan, ketika dia ingin membahas suatu permasalahan, ketika dia ingin menyampaikan sebuah fatwa, dia enggak hafal pada saat itu, pada saat dibutuhkan dia kebingungan. Ya. Wa fil khifdi nuqtatun yambaghi an talahhadha. Ya. Wa huwa annal faqih yahfadhu darsa wa yu'id. Dan pada masalah urusan hafalan itu ada satu celah yang seseorang itu harus menutupnya. Ya. Enggak boleh lalai. Harus ditutup celah itu. Yaitu ketika seorang faqih, seorang yang sudah memahami ilmu, kemudian yahfadu darsa, dia menghafal pelajarannya, wa yu'id, kemudian dia murojaah, summa yatrukuhu fayansahu, kemudian dia tinggalkan, dia futur, enggak lagi memurojaah hafalannya, wa yahtaju ila zamanin akhar, ya, maka dia butuh kepada waktu yang baru untuk mengulang lagi hafalannya tadi, ya, seolah-olah dia hafalan baru. Fayam bagi ayu hakimal khifdo wayukasir wayak surut tikrar lias buta ko atal khifdi. Maka sepantasnya untuk seseorang itu memungkinkan hafalannya dengan mengulang-ulang, memurojaah apa yang sudah dihafal agar hafalannya itu kokoh. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang pertama, usaha ketika dia ingin menghafal ilmu. Dia hafal, yang kedua dia ulang-ulang murojaah. Kemudian nasihat beliau yaitu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasduk fil halain, jujur dalam dua hal. Fil iltija ilal haqqi subhanahu wa taala. Ketika memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. benar-benar memohon kepada Allah untuk dimudahkan. Ya. Yang berikutnya, jujur dalam ra'a hududahu, dalam menjaga batasan-batasan Allah, melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, yang diringkas dalam pertemuan sebelumnya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullah yansurkum." Jika kalian menolong Allah, yakni dengan melaksanakan agamanya, membela agamanya, maka Allah akan tolong kalian. Dalam surat Muhammad ayat 7. Fadkuruni adkurkum, maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Wa aufu biahdi ufi biahdikum, maka tunaikanlah perjanjian denganku, niscaya aku tunaikan perjanjianku dengan kalian. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 40. Maka ayat-ayat ini menyebutkan bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tunaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, jaga hukum-hukum Allah, jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya sebagai bentuk keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa iyyaka antakifa ma'asuratil ilmi dunal amali bihi, maka hati-hati engkau dari berhenti bersama bentuk ilmu tanpa adanya amalan. Ya. Fa inna dakhilina 'alal umara wal mukbilina ahli ala ahli dunya qad a'radu 'anil amal bil ilmi famuni'ul barakah wan naf'a bihi. Maka sesungguhnya orang-orang yang masuk kepada para penguasa, kemudian condong kepada ahlu dunia, dalam rangka apa? Bukan memberikan nasihat kepada mereka, bukan memberikan manfaat ilmu kepada mereka, namun karena mengharapkan kedudukan dari mereka, mengharapkan harta dari mereka. Ya. Maka sesungguhnya orang-orang yang demikian sifatnya, kadang-kadang mereka berpaling dari amal dengan ilmu yang telah mereka miliki. Ya. Famuni'ul barakah wa naf'a bihi, maka mereka tercegah dari barakah ilmu, manfaat ilmu yang telah mereka miliki. Kemudian pasal yang berikutnya, ini masih melanjutkan paragraf yang terakhir. Al-ilmu wal amalu mutalazimani. Ya. Ilmu dan amalan itu adalah dua hal yang saling melazimkan. Kalau seseorang memiliki ilmu, maka kewajibannya adalah beramal dengannya. Kalau seseorang hendak beramal, maka dia harus dasari amalannya dengan ilmu. Tidak boleh terpisah keduanya. Kata beliau, wa iyyaka an tatasaghala bitta'abbud min ghairi ilmin. Hati-hati engkau dari sibuk dengan ibadah tanpa didasari dengan ilmu. Fa inna khalqan katsiran minal mutazahidin wal mutasawwifah dallu tariqal huda id amilu bighairi ilmin. Karena banyak sekali manusia yang mereka menisbahkan kepada amalan zuhud, demikian pula mutasawwifah kalangan sufiyah. Ya. Qad dallu tariqal huda, mereka tersesat dari jalan petunjuk. Apa sebabnya? Id amilu bighairi ilmin, ketika mereka beramal tanpa adanya ilmu. Ya. Dan ini banyak. Kalau mungkin di antara kita pernah mendengar, ya, dari ucapan mereka yang menisbahkan kepada tasawuf, ya, dan semisal itu, maka banyak sekali yang mereka sampaikan itu sesuatu yang kosong dari ilmu, ya, yang intinya adalah melunakkan hati. Namun kalau ditinjau dari sanad, dari riwayat, kosong. Ya. Ini mereka. Wastur nafsaka bi thawbaini jamilaini la yusiranika baina ahli dunya bi rif'atihima wala bainal mutazahidina bidu'atihima. Maka tutuplah dirimu dengan dua pakaian yang indah, yang bagus. Namun dua pakaian yang bagus itu tidak menjadikan engkau masyhur di kalangan ahlu dunia karena mahalnya dua pakaian itu. Wala bainal mutazahidina bidu'atihima. Demikian pula dua pakaian itu tidak menjadikan engkau masyhur di antara orang-orang yang menisbahkan kepada zuhud, kepada ibadah tanpa ilmu tadi, disebabkan karena rendahnya nilai pakaianmu. Allah Ta'ala alam bisawab. Apakah yang beliau maksudkan dalam hal ini adalah hakikatnya, ya, dengan menggunakan pakaian yang pertengahan, ya, sehingga tidak dipandang sama dengan mereka ahlu dunia karena mahalnya, juga tidak dipandang sama dengan mereka orang-orang yang menisbahkan kepada zuhud tanpa ilmu karena rendahnya nilai pakaian tadi. Atau yang beliau maksudkan adalah dalam urusan ilmu, ya. Ketika seseorang, ya, bergaul dengan ahlu dunia, maka ketika dia berhias dengan amalan ibadah, yakni dia seorang yang ahli ibadah, ya, maka orang ahli zuhud, maka dia tidak menjadi masyhur di kalangan ahlu dunia, ya, merasa bukan dari golongan mereka, ya. Demikian pula ketika berhias dengan ilmu, ya, maka tidak menjadikan dia termasuk, ya, dianggap termasuk dari golongan orang-orang yang zuhud tanpa ilmu tadi, yang hanya semangat dalam urusan ibadah, tidak, ya. Antara dua hal itu, ya. Wa hasib nafsaka inda kulli nadratin wa kalimatin. Maka perhitungkanlah dirimu pada setiap pandangan, setiap ucapan, wa khutwatin, demikian pula setiap langkah. Fa innaka mas'ulun an dzalik. Karena engkau akan dimintai tanggung jawab dari hal itu semua. Apa yang kita lihat, ya, maka perhatikan, layak enggak untuk dilihat? Apakah itu perkara yang haram atau sesuatu yang mubah untuk dilihat? Maka difikirkan, kalau haram, tahan, ya. Demikian pula ketika berbicara, apakah berbicaranya itu memberikan manfaat atau tidak, akan menyakiti orang lain atau tidak, maka fikirkan. Demikian pula setiap langkah kaki kita, setiap perbuatan kita difikirkan, karena itu semua akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. La yughadiru saghiraha wala kabiraha illa ahsaha. Sebuah kitab yang tidak luput tertulis dalam kitab itu yang besarnya, yang kecilnya, melainkan telah tercatat dalam kitab itu. Kitab catatan amalan, kemudian kita akan dimintai tanggung jawab. Wa ala qadri intifa'uka bil ilmi yantafi'u sami'un. Maka sesuai dengan kadar ilmu itu memberikan manfaat kepadamu, maka demikian pula ilmu itu akan memberikan manfaat kepada orang yang mendengarnya. Ya. Ketika semakin besar ilmu yang kita amalkan, kemudian kita sampaikan ilmu kepada yang lainnya, semakin besar pula kesempatan, kemungkinan ilmu itu akan memberikan manfaat, diterima oleh yang mendengarkan. Ketika kurang dalam hal beramal dengan ilmu, maka ketika disampaikan kepada yang lainnya, kurang pula penghargaan yang lainnya ketika mendengarkan ilmu itu. Ya. Wa mata lam ya'malil wa'id bi ilmihi zalat mau'idatuhu minal qulub kama yazilul ma'anil hajar. Maka kapanpun Seorang yang memberikan nasihat tidak beramal dengan ilmunya, maka akan hilang nasihatnya dari hati-hati ya, orang yang mendengarkannya. Sebagaimana air itu akan hilang di atas batu yang keras ya. Di sini ada banyak catatan kaki tentang nasihat yang dinukilkan dari para ulama ya, tentang masalah itu. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengatakan, man amila ala ghairi ilmin kana ma, ini masalah yang tadi ya, kita lewatkan karena sudah lewat pembahasannya. Dinukilkan dari Ja'far dari Malik, beliau mengatakan, qara'tu fit Taurah innal 'alim idza lam ya'mal bi ilmihi zalat mau'idatuhu anil qulub kama yazilul qatar anil safa. Sungguh seorang alim itu apabila dia tidak beramal dengan ilmu yang telah dia pelajari, yang telah dia hafal, maka akan hilang nasihatnya dari hati-hati orang yang mendengarnya, sebagaimana hilangnya tetesan-tetesan air hujan dari batu yang keras, tidak memberikan asar ya. Demikian pula kata Ibnul Jauzi rahimahullah ya. Beliau mengatakan, al ilmu wal amal tau amani ummuhuma uluwul himmah ya. Ilmu dan amal itu adalah saudara kembar. Al ilmu wal amal tau amani, ilmu dan amalan itu saudara kembar. Ummuhuma uluwul himmah, ibunya ilmu dan amalan tadi adalah tingginya semangat ya, tekad ya, untuk menjalankan keduanya. Demikian pula beliau lanjutkan, fala ta'idhanna illa bin niyatin wala tamsina illa bin niyatin wala ta'kulanna lukmatan illa bin niyatin wa ma'amutola'ati ahlaki salaf yang kashifulakal amru. Jangan engkau memberikan nasihat kecuali dengan niat, yakni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala tamsina illa binniyatin, jangan kau berjalan kecuali dengan niat, niat kebaikan, ya. Wala ta'kulanna luqmatan illa binniyatin, demikian pula jangan engkau makan satu suapan kecuali dengan niat. Niat apa? Ingin menjadikan itu sebagai wasilah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan niat semuanya akan bernilai dengan kebaikan. Ya. Dengan niat membedakan antara adat istiadat dengan sesuatu yang nilainya ibadah. Ya. Tidurnya seseorang misalnya, ada dua orang tidur. Satunya sekedar tidur. Satunya karena sebentar lagi akan ada dars, tidur 5 menit sambil baring supaya enggak ngantuk ketika mendengarkan dars. Maka yang kedua ada nilai ibadahnya. Dua orang makan, satunya sekedar makan supaya hilang laparnya, satunya supaya kuat badannya untuk menjalankan ibadah, untuk bisa talabul ilm, maka nilainya juga beda ya. Dan ini juga bisa diambil dalil dari hadis tentang masalah ma'isyah ya, idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu shadaqah. Apabila seseorang membelanjakan hartanya kepada keluarganya, yahtasibuha, yang ketika dia belanjakan hartanya itu untuk keluarganya, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, fa huwa lahu shadaqah, maka itu sebagai dicatat sebagai sedekah untuknya. Ada catatan yahtasibuha ya. Memberikan infak, belanja kepada keluarga itu adalah sesuatu yang ma'ruf di tengah-tengah manusia. Ketika menjadi seorang suami punya kewajiban menafkahi keluarganya, namun ketika dia iringi niat ketika membelanjakan hartanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Rasulullah alaihi salatu wasalam, khawatir akan terjatuh dalam dosa ketika tidak memberikan infak kepada keluarganya, maka itu akan jadi sedekah untuknya. Maka dengan niat kebaikan akan menjadi bernilai apa yang kita amalkan, meskipun asalnya adalah adat, kebiasaan. Wa ma'a mutala'ati ahlaki salaf yang kasifu lakal amru. Maka dengan memperhatikan, melihat akhlak para salaf, maka akan tersingkap untukmu segala urusan. Ya. Mereka adalah contoh yang baik. Ya. Apabila kita ingin menjadikan seseorang sebagai contoh, maka contoh mereka para salafunas soleh. Ya. Mereka yang dikenal lurus jalannya, kemudian meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Itu merupakan contoh yang baik untuk kita ikuti, kita jadikan sebagai panutan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan pada malam ini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.